Thayyib, hadis yang ke-779 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah wa an Abdillah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأخرجنا له ماء في تور من سفر فتوضأ رواه البخاري. Coba kita terjemahkan. Wa'an Abdullah ibn Zaid, dan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, atana, ata apa artinya? Datang, mendatangi, menemui, na, kami, siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi kami. Ini bertamu ke rumah sahabat Abdullah bin Zaid. Fa akhrajna, fa, maka atau kemudian, akhrajna, kami mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan di sini apa? Mempersiapkan, menyajikan. Lahu pada beliau, untuknya, untuk siapa? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikeluarkan? Ma'an, air, air, air untuk apa? Fi taurin, dalam taurin itu bejana. Yo ya taur, taur, pas gak? Ya, cara ngafalkannya gitu, tower, tower air. Fi taurin berarti pada bejana. Min sufrin, yang terbuat dari tembaga. Ya, fi taurin min sufrin, ya. Pak Amin ada enggak, Pak Amin? Hah? Oh, dari Klaten. Ada yang anu sudah menerjemahkan sebelumnya? Atau ada yang punya terjemahan dari Riyadhus Shalihin? Ada tapi tidak ada di bawah. Tak kira bawah tapi tidak ada. Iya, begitu tembaga. Saya agak ragu ini menerjemahkan sufrin ini tembaga atau kuningan. Beda gak itu tembaga sama kuningan? Beda. Beda. Ya. Kalau yang warna kuning? Kuningan. Kalau tembaga warnanya apa? Merah. Agak merah. Tembogo. Yang biasa digunakan untuk apa? Perkakas apa? Tembaga apa kuningan? Dua-duanya sama-sama. Lebih mahal yang tembaga. Lebih mahal tembaga, lebih sering kuningan. Jadi agak-agak lupa-lupa ingat menerjemahkan sufrin itu tembaga, tapi kalau apa namanya sisi yang lain apa kuningan kan itu. Jadi ya antara itulah, kalau bukan tembaga kuningan. Tapi yang jelas hukumnya sama, karena yang dijadi ini kenapa Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini, demikian juga nanti hadis yang setelahnya. Nah, itu terkait dengan bolehnya menggunakan perkakas atau perabot yang terbuat dari apapun kecuali emas dan perak. Jadi mau diterjemahkan apa namanya, tembaga atau kuningan, insya Allah hukumnya sama, tidak ada masalah. Kalau campuran dua-duanya namanya brown. Kalau campuran antara? Tembaga yang namanya brown. Oh, bisa dicampur itu ya? Bisa. Brown. Brown. Hah? Bronze. Iya. Yeah. Oh. Kalau dicampur untuk buat apa, Pak Mareno? Untuk bantalan mesin, Pak. Bantal? Bantalan. Oh, bantalan, kira-kira bantal. Jadi biar tidak berjalan licin, tapi lihat tidak bersifat aus. Oh, licin, tapi lihat dan tidak bersifat aus. Iya. Kuat. Apalagi ya. Licin, kuat, tidak aus. Ya, apa? Anti pecah. Iya, iya. Oh, insya Allah. Ulet. Banyak ternyata fungsinya. Iya. Allah. Ciptaan Allah. Kalau secara kekuatan tembaga sama kuningan lebih kuat mana? Kalau dari kekerasnya keras kuningan. Awetnya maksudnya apa nih? Enggak pemakaiannya di mana gitu, Kak. Oh, iya ya. Harus dirinci. Oh iya iya. Kalau sama-sama dibiarkan begitu sama-sama awet. Oh iya iya. Baik, fatawadda'a. Kemudian beliau berwudu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya Nabi Muhammad pernah berkunjung dan itu yang selalu beliau lakukan ke rumah sahabat-sahabatnya. Ketika waktu salat tiba, kemudian sahabat menyiapkan air berwudu. Nah, kebetulan waktu itu yang dipersiapkan adalah apa namanya bejana yang terbuat dari kuningan atau tembaga, dari kuningan atau tembaga, dan beliau berwudu menggunakan bejana tersebut yang terbuat dari kuningan atau tembaga. Artinya boleh menggunakan perkakas perabot yang bahan dasarnya tembaga atau kuningan. Taurin tadi bejana. Iya, taurin itu bejana. Taurin itu bejana. Iya, taur. Tapi kalau tidak salah ingat, dulu saya pernah masuk ke bangunan keraton, paling enggak ya 2 atau 3 keraton itu, satu di Sulawesi, satu Kalimantan, satu di itu juga apa, kadang ada perkakas raja yang menggunakan gelas dari kuningan atau tembaga. Kuningan. Dari kuningan ya. Jadi nampan, piring, kemudian sendok, ya. Enggak, pembahasan kita yang kuningan atau tembaganya. Kalau perunggu jelas, yang kuningan atau tembaga. Nenek saya juga punya itu yang terbuat dari kuning itu. Iya. Kalau kendilnya tembaga. Kalau sendok kuningan. Ya. Ya. Nampan. Terus tekolnya gimana? Kalau masyarakat sudah enggak pakai itu lagi sekarang. Karena mahal. Amis rasanya. Amis. Harganya mahal. Harganya mahal, baunya amis. Mergani rasane kan. Wah. Cara pandangnya rongsok sebenarnya. Kalau saya sih kan jojoh kita kan di toko sudah ewe sing iso bahas. Oh. Apanya? Jojoh apa? Oh, itu. Inang itu juga baik kuningan. Itu rongsoknya aja mahal apalagi aslinya. Itu anu cara pandangnya rongsok begitu maksudnya. Baik, hadis ini coba dihitung ada berapa isimnya. Insya Allah ijma kalau isim. Kalau isim fil huruf jarang ijma'nya ya. Kalau isim insya Allah ijma' ini. Sampai rawahul Bukhari. Kita hitung. Begitu Mas Abdul ya, jenengan isim. Wa an wawu huruf. An huruf. Abdi isim. Allahi isim. Ibni isim. Zaidin radhiya. Allahu an hu qala fi'il ata fi'il na isim annabiyyu isim fa huruf akhraj fi'il na isim la huruf hu isim ma'an isim fi huruf taurin isim min huruf sufrin isim fa huruf tawadda'a fi'il rawa fi'il hu isim al-Bukhari isim. Ya, detik-detik menegangkan putusan dari Pak Hakim harus di berdasarkan asas keadilan. Kalau enggak diprotes nanti kalau salah masuk. Tanggung jawab umat ada di pundakmu. Aduh. Milih yang mana? Yang milih kalau 14 ya teman-teman jenengan piyambak, yang 15 juga podo koncone. Gak boleh sepihak ini, harus imbang adil. Coba perhatikan baik-baik. Bismillah. Dengan iman dan takwa kita putuskan. Bebannya berat ini. Berapa ini? Deg-degan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini yang resmi, dengan ini kami dengan rekomendasi Ustaz Muhtar 15. Oh, 15. Sah? Pak Marano? Oh, sah. 15, alhamdulillah. Ya, bismillah. Mbahmu senang sekali. Jadi ingat masa muda kayak mbahmu ini. Iya, kita lanjutkan satu lagi. Target kita begitu, karena besok insyaallah penutupan pembahasan Riyadhus Shalihin tentang adab makan dan minum. Ya, sudah difotokopi Pak Dendi? Sampun diproses? Jangan segan-segan minta urunannya. Jangan ditanggung sendiri. Oh, oh iya. Oh. Ya bagus, bagus. Pengalaman Mas Haris. Ya enggak usah segan-segan urunan gini gitu loh, Den. Monggo Mas Radivan nggih, matur nuwun. Mas Nabil, besok lagi ya. Ya. Langsung tiga loh besok pagi. Baik, qala rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Di situ anhu atau anhuma? Anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansari wa ma'ahu sahibun lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana indaka ma'un bata hadhihi al-lailah fi shannatin wa illa qara'na. Rawahu al-Bukhari. Sampai di situ saja. Kita terjemahkan sama-sama wa an Jabirin, dan dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk ala atas rajulin seseorang minal ansar dari kalangan ansar. Artinya apa? Sahabat Jabir bercerita bahwa Rasulullah pernah bertamu ke rumah sahabat ansar. Wa ma'ahu, dan bersamanya. Bersama siapa? Bersama Rasulullah sahibun, seorang teman, lahu, untuknya, miliknya, berarti sahabatnya. Kan itu sahibun lahu itu artinya sahabatnya. Kalau diterjemahkan bebas lagi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumah seorang sahabat ansar ditemani seorang sahabat, kan itu, atau diiringi seorang teman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya di sini bukan tiba datang langsung mengatakan bersabda demikian, tapi dalam apa, salah satu ayat dalam peristiwa tersebut atau dalam suasana itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan in kana indaka maun, in apabila, kana adalah, kadang diterjemahkan kadang tidak, indaka di sisimu, maun air, maksudnya kalau kamu punya air. Air apa maksudnya? Air apa? Air minum. Kalau kamu punya air minum, bata, apa artinya bata? Menginap. Menginap hadhihi, ini, al-lailata, malam, fi, dalam, syannatin, kirbah. Sudah paham kirbah ya? Sudah sering kita terjemahkan. Berarti apa kira-kira artinya ini? Kalau kamu punya air minum yang sudah diinapkan tadi malam dalam kirbah, begitu ya? Karena lebih, kalau diinapkan lebih enak sekali. Ya? Kirbah itu saya akan menunjuk seseorang untuk menjelaskannya. Pak Sugeng, apa itu kirbah? Kulit apa itu? Kulit hewan. Masuk. Tak masuk kambing etawa ya. Kenapa kita nunjuk Pak Dokter? Kenapa beliau dokter hewan? Jadi begitu Pak Mariano. Dan airnya memang segernya luar biasa. Segernya luar biasa. Apalagi coba sekarang panjenengan bayangkan apa namanya, karena kondisi barangkali, karena kondisi orang di Timur Tengah itu pada umumnya sebelum zaman modern sekarang ya, sebelum ada teknologi seperti ini, mereka lebih cenderung minum itu air, kalau bahasa kita air mentah, nggak dimasak terlebih dahulu. Maunya air mentah, jadi dari sumbernya, dari sumber mata air, dari sumur itu, di apa namanya? Jadi nggak dimasak dulu, air mentah, nggak direbus Pak De, betul, nggak direbus. Jadi ada air minum, langsung ada air, sumber air, ada sungai mengalir atau ada sumur, ambil air langsung diminum. Dan mereka punya kebiasaan begitu, biar airnya itu segar sekali. Airnya itu segar sekali, dimasukkan di penampungan, kemudian ditutup, kemudian diinapkan di malam hari. Segernya luar biasa. Kalau kami dulu, semasa kami di Yaman, itu cara mudah untuk dapat air es. Soalnya kan kalau siang panas banget, Pak Mariano. Jadi yang dilakukan itu, mohon maaf, apa namanya, botol apapun, botol plastik ya. Misalkan bekas aqua yang besar itu. Bekas aqua itu, kemudian kita kasih casing. Casingnya kain goni. Pernah ada gak yang melihat seperti itu di Indonesia? Ini biasanya orang jualan es. Kan itu ini apa namanya, botol aqua yang besar itu, kasih kerukup kain goni, dijahit, kita jahit. Jadi kenceng sekali itu. Set, bawahnya juga kan gitu. Set, nanti malam kita isi air penuh, tutup, terus botol yang sudah di casing kain goni tadi dicelupkan di air, dibasahin. Set, gitu, dibasahin. Setelah itu di, bukan dijemur, diinapkan di jendela, di atap, pokoknya di luar, diinapkan satu malam. Jadi di udara bebas. Di udara bebas. Besoknya sepanjang siang, sepanjang sampai sore, tetap dingin dia. Enggak tahu mau dicoba di sini monggo Pak Dadang. Mau cari rongsokan dulu enggak? Ono kulkas. Tapi itu hemat energi listrik. Kalau kata Dada ono kulkas kok. Kayak kulkas rosok ya. Sudah kena ini rongsok udah ini. Jadi begitu caranya itu. Bahkan pakai ember apa namanya? Bekas minyak itu, minyak sawit, kalau sana kan minyak sawit made in Indonesia semua. Jadi yang jergen itu loh Pak De, jergen itu diubetin pakai karung goni itu. Karung goni itu kan yang coklat yang, betul kan saya ya, itu karung goni namanya. Bahkan kalau mau awet lagi, didoblin dua Mas Bayu. Di Indonesia, wah jentop tenan. Seger sekali. Padahal siang itu panas loh, tetap air itu. Nyes, dingin ya, dingin. Kira-kira apa sebabnya ya? Karena panasnya itu ya, benar ya. Betul ya. Ya. Kalau di Indonesia enggak ya, terasa dingin ya. Karena enggak sepanas sana ya, ya betul. Oh, itu jawabannya itu Pak Sarjio. Oh, kalah pengalaman gitu ini. Oh, iya itu. Ini masyaallah seger sekali. Baik, in kana indaka ma'un bata hadhihi al-laila fi shannatin. Kalau misalkan kamu punya air yang sudah diinapkan satu malam dalam kirbah, maksudnya Nabi SAW, saya mau, tolong hadirkan, tolong siapkan. Wa illa, kalau tidak ada, wa illa itu artinya begitu, wa illa, dan kecuali, kan itu kalau terjemahkan katanya, maksudnya di sini apa? Kalau tidak ada, kara'na, kami akan melakukan kur', apa itu kur'? Nokob. Kalau misalkan enggak ada ya sudah, kami nanti ngokop aja. Kan itu. Itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya kalau ada air yang sudah disiapkan dituangkan saja, kalau enggak ya mungkin sumur atau sumber mata air dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis riwayat Bukhari. Taib kayak ini insyaallah ijma ini. Coba dihitung fiilnya. Sampai rawahul Bukhari. Karena fi'il kita beri waktu 3 menit. Ya, kita hitung sama-sama. Wa an Jabir, wawu huruf, an Jabirin isim, radhiya fi'il. Ada amin. Radhiya fi'il. Allahu isim, an huruf, hu isim, anna huruf, rasula isim, Allahi isim. Sallallahu alaihi wasallam. Dakhala fi'il. Dua. Seharusnya yang hitung Pak Udin ini. Oh, fi'il kok. Diulangi ya. Wah. harus manut sama Pak Hakim ini. Ya saya ulangi Pak Udin. Wahu huruf, an huruf, Jabirin isim, Radhiya fi'il, Allahu isim, an huruf, hu isim, anna huruf, Rasulah isim, Allahi isim, sallallahu alaihi wasallam, dakhala fi'il, ala huruf, rajulin isim, min huruf, al-ansari isim, wa huruf, ma'a isim. Sudah isim kok? Isim dzaraf apa? Hah? Dzaraf ya? Dzaraf sudah kok. Sudah kok Mas, tahu-tahu. Kaitannya sao sinau ya Mas. Insyaallah jadi ma'ai isim bersama. Oh, ya tak kira ki anu ya Mas. Enggak apa-apa. Hu isim, sahibun isim. Kalau Pak Udin maaf tadi isim apa fiil? Oh isim. Jangan sampai karena ada kepentingan pribadi jadi berubah. Itu memang yang bertugas menghitung itu memang kadang-kadang perang batin itu. Jawabannya begitu Mas Abdullah ya. Pengalaman Mas Abdullah itu yang paling banyak. Wa ma'ahu hu isim, sahibun isim, la huruf hu isim, fa huruf, qala fi'il, rasulu isim, allahi isim, sallallahu alaihi wasallam, in huruf huruf, oh, huruf huruf huruf huruf, kana fi'il, kana fi'il, kana wa akhwa tuha, inda isim, isim dzaraf ini dzaraf ya, ka isim, maun isim, bata fi'il. Enggak apa-apa. Bata fi'il. Hadhihi isim. Al-lailata isim. Fi huruf, syannatin isim. Wa huruf, illa huruf, kara' fi'il, fi'il madhi. Na isim. Rawa fi'il. Hu isim. Al-Bukhari isim. Hati-hati Pak Udin. Ini menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Ada sensitivitas, kemudian potensi konflik. Ketika kita salah menyebut angka itu bisa menimbulkan kemarahan dan emosi massa. Anda pulang ke rumah sendirian loh dalam perjalanan. Berapa Pak Udin? Bismillah. 7. Berarti sama dengan jumhur ya. 7 alam. Dadi nek ana apa-apa koncone akeh Pak Udin. Ya, wallahu a'lam. Cukup insyaallah.